السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد المستغفرين، حمد الذاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمهدي خليفته وسلم. Amma ba'du, Bapak Ibu yang melakukan Allah, sesuai dengan request Pak Kiai, kita akan bicarakan Ummul Hadis. Apa arti Ummul Hadis? Induknya hadis. Al-Fatihah Ummul Kitab. Wa hadis alladhi rawahu Umar bin Khattab an al-Islam الإيمان والإحسان وأشراط الساعة من أمهات الحديث. Jadi ada dua orang datang kepada anak Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Di kampung mereka di Irak terjadi isu besar. Sekelompok orang ahli zikir, ahli Quran, tapi kok menolak takdir dalam diskusinya. Puberitas, puber nyeleneh. Ada yang telat pubernya, udah tua baru nyeleneh. Kita dulu waktu ngampus semester 1-2 biasa ngomong begitu. Ini dia tua-tua masih nyeleneh. Itu terjadi dulu, jadi ini bukan kejadian baru. Jadi jangan tertipu dengan uzlah dan khalwatnya seseorang, karena ini terjadi di zaman itu. Apa kata orang-orang ini? Wahai anak Amirul Mukminin, di kampung kami ada orang yang ahli ilmu, tapi mereka mengatakan takdir itu tidak ada. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi. Benarkah demikian? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kabarkan kepada mereka, ana bari'um minhum wa hum bura'um minni. Kabarkan kepada mereka, aku terbebas, terpisah, terlepas tanggung jawab dari mereka, mereka pun terlepas dariku. Kenapa? Karena aku menyaksikan ayahku berkalam, bahwa Sayyidina Umar ayahnya pernah bertemu sosok yang tidak dikenal siapapun, wajahnya sangat tampan seperti Nabi Yusuf, tidak berdebu, rambutnya sangat hitam, kulitnya pun sangat-sangat bagus. Tiba-tiba masuk ke halaqah Nabi. Istala'a alaina rajulun syadidu bayadu siyad syadidu sawadu sya'ad. Itu lagi duduk-duduk. Inilah hebat majlisnya Nabi. Yang datang ada tamu-tamu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu yang datang ini siapa? Jibril. Apa maksudnya? Di majlis ini atau di majlis yang lain? Jika di dalamnya ada wali, pasti ada kekasih-kekasih Allah di kalangan malaikat pun menyerupai manusia datang. Istala'a alaina rajulun. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki masuk kepada kami. Maka hati-hati kalau bertemu seseorang. Siapa tahu di samping kita bukan manusia. Saya bukan main-main Pak, ini serius. Ini akhir zaman. Di akhir zaman malaikat tambah banyak yang turun, dan mereka kadang-kadang menyerupai manusia, kadang-kadang menyerupai hewan, menguji kita semua apakah di kalbu kita ada sir cahaya Allah atau tidak. Tiba-tiba orang ini duduk, bertemukan dua lututnya dengan lutut Nabi, dia taruh tangannya penuh adab. Dan dia memanggil, ya Muhammad. Sayyidina Umar Tidak pernah dengar orang memanggil dia Muhammad kecuali orang kafir. Tapi ini bukan kafir. Berarti dia makhluk yang spesial. Akhbirni anil Islam. Umar kemudian bingung. Kok dia bertanya tentang Islam? Ternyata orang ini betul nyamar. Umar sudah punya sir, ini bukan manusia. Tapi dia tidak berani mengatakan siapa. Karena kita tidak boleh tebak-tebakan beragama. Ya? Kan sekarang banyak ilmu cocoklogi. Ya? Dukhonnya belum terjadi, udah dipaksa-paksa yang terjadi. Enggak terjadi, enggak minta maaf. Ya? Tahun lalu, ya, ada yang maksain 15 Ramadan pasti terjadi dukhon. Tidak terjadi, dia tidak minta maaf kepada umat. Tidak minta ampun kepada Allah. Cocoklogi, ilmu baru. Lalu Nabi jawab, Al-Islam antashhada an la ilaha illallah. Islam itu amal zahir, dimulai dari syahadat. Tuqimas salah, kamu salat. Tu'tiz zakah, kamu bayar zakat. Tasuma Ramadan, kamu berpuasa. Tahajjul bait inni sata'ta ilahi sabila. Engkau pergi haji jika engkau sanggup. Sekarang kita tidak dapat haji karena tidak ada kesanggupan, keamanan tidak ada, izin dari negara tidak ada. Sudah vaksin pun tidak dapat izin. Meskin duit bapak bisa berangkat haji 7 kali. Maka rukun Islam yang inti ada 4. Haji itu pelengkap. Lalu orang ini mengatakan, sadaqta, anda benar. Kata Abdullah bin Umar, ayahku berkata, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran, nanya kok malah mengiyakan. Jangan-jangan ini bukan bertanya, tapi malah mengajari kita. Ada yang ikut kajian Al-Badr malam minggu di YouTube. Itu tiba-tiba kalau sudah mau jam 3, ada yang nanya tuh. Itu bukan bertanya itu, Pak. Itu ngajar orang yang sedang hadir itu. Karena yang bertanya ini, dia bukanlah orang yang lebih jahil daripada saya. Dia orang yang lebih alim daripada saya. Kira-kira seperti inilah modelnya. Lalu Nabi ditanya lagi, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Jika al-Islam amal fisik, syahadat lidah, solat tubuh, puasa perut, zakat harta, haji umrah, harta badan jiwa. Tapi ini lain, apa itu iman? Iman secara harfiah, tasdik bil qalb. Iman itu percaya di kalbu. Ini aslul iman. Pokoknya iman percaya di kalbu. Berarti urusan ini sudah masuk ke alam kalbu. Jadi babul iman, babul. Tapi kalbu itu diterjemahkan oleh akal. Maka babnya percaya, tidak percaya. Apa Nabi? Antu'mina billah. Engkau percaya kepada Allah. Malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir. Dan diulang lagi kalimat percayanya, diulang cuma 2 kali. Wa antu'mina bil qadar. Engkau percaya kepada qadar. Apa arti qadar? Udah jadi bahasa Indonesia, ukuran. Kita menyebutnya sekarang takdir. Air gelas ini bisa diisi penuh, bisa diisi separuh, benar? Itulah takdir. Ada orang yang mengisinya separuh, ada yang mengisinya. Nah, tapi takdir kita, kadar kita segini. Cuma orang memilihnya separuh. Maka sahabat Abdullah bin Umar menambahkan pemahamannya. Bil qadari khairihi wa syarri. Takdir apakah itu baik ataupun buruk. Ternyata baik buruk itu menurut kita, bukan menurut Allah. Setelah dua pertanyaan itu, muncullah pertanyaan ketiga dan keempat. Pertanyaan ketiga, ya Muhammad, mal ihsan. Kalau tadi akhbirni, sekarang langsung mal ihsan. Apakah hakikat ihsan? Tadi ayat yang saya baca di rakaat kedua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Apa arti ihsan? Nabi terjemahkan ihsan bukan secara harfiah. Ihsan secara harfiah ahsana yuhsinu ihsana. Artinya membaguskan sesuatu. Tapi Nabi tidak terjemahkan itu. Nabi menterjemahkan secara maknawi. Inilah dasar ilmu istilahi. Jadi kalau menterjemah sesuatu tidak boleh terjemah makna harfiah, harus terjemah istilah. Salat secara harfiah berarti doa. Apakah orang berdoa sudah salat? Belum. Belum ya? Benar. Selamat dari liberal ya. Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Sedangkan di Quran dikatakan la tudrikul absar. Tidak ada pandangan yang dapat mencakupnya. Sekarang Rasulullah mengatakan engkau ibadah seakan memandangnya. Ternyata ada kata kunci, ka'annaka tarah. Seakan engkau memandangnya. Rasanya kita yang pandang, sebenarnya dialah yang memandang. Siapa yang sanggup memandang Allah? Mataharinya pun kita tidak sanggup lihat, apalagi yang menciptakan matahari. Rasulullah tidak sanggup dilihat oleh Abu Bakar, apalagi Abu Bakar memandang Rabbu Rasulillah, Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj terus pandang-pandang dengan Allah, bukan begitu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah ketika naik ke arasy itu sujud kharra sajida. Beliau tersungkur bersujud di puncak arasy. Itulah liqa ma Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saat sujud, kita sedang sujud dalam arasy-Nya qalbu. Qalbu itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan engkau ibadah menyembahnya, berubudiah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya. Tapi mungkinkah kita melihatnya? Yang ada dialah yang melihat kita. Yaraka ya, hina takum. Dialah sebenarnya yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Maka di saat itu lenyaplah pandang hamba dalam pandang Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah memandang kecuali Dia. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak hamba, fa in yarak. Yakin. Abu Hurairah juga riwayatkan hadis yang sama. Dia riwayatkan dengan kalam yang lebih umum. Apa kata beliau? Anta'mal ka'annaka tarah. Engkau bekerja akan engkau melihatnya. Ini cocok untuk para pegawai, para pedagang, orang-orang yang bekerja, baik kerja dunia atau kerja agama. Engkau bekerja anta'mala ka'annaka tara. Engkau bekerja seakan melihatnya, jika tidak maka merasa dilihatnya. Jika seseorang merasa dilihat, diperhatikan lewat CCTV, mungkinkah dia bermain-main dalam bekerja? Jika seseorang merasa diperhatikan dalam sholatnya, mungkinkah kalbunya iltifat berpaling kepada selain Allah? Lalu orang ini bertanya lagi, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Nah, karena ilmu ini sekarang lagi ramai, ilmu cucok logi. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lama min as-sa'ah. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu rahasia kapan terjadi kiamat. Kiamat dalam bahasa Arab disebut sa'ah, Sa'ah artinya time, waktu. Kapan waktu terjadi kerusakan alam semesta terjadi? Jawaban Nabi, aku yang engkau tanya tidak lebih tahu daripada engkau yang bertanya. Rasulullah itu sebenarnya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang lebih alim Nabi Muhammad atau Jibril? Lebih mulia Nabi Muhammad atau Jibril? Tahu dari mana? Terbid'ah lagi. Mana dalil? Gak usah pakai dalil macam-macam. Waktu Mi'raj, siapa yang tembus ke aras? Jibril tidak dapat izin menembus arasnya. Berarti yang lebih tinggi siapa? Jadi Nabi ngomong begini bukan berarti Nabi tidak tahu. Nabi belum dikasih tahu. Jibril pun tidak dikasih tahu. Tapi Sayyidina Jibril mengatakan, ya sudah, akhbirna Fatihah. Ciri-cirinya apa? Dikejar terus oleh Sayyidina Jibril. Dijawab oleh Nabi dengan ciri-ciri terjadi sebelum kiamat. Disebut dengan alamat sughra. Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang tuan terlahir, ya, seorang ibu melahirkan tuannya. Antalidal amah, amah ibu atau budak perempuan melahirkan rabbataha, tuannya. Dulu kalau ada budak perempuan digauli oleh suami, oleh tuannya, lahir anak, anaknya menjadi tuannya. Itu dulu. Kalau sekarang lain, anak-anak sekarang semena-mena kepada ibunya. Itulah antalidal amatu rabbataha. Lalu yang kedua apa? Wa antaral huffata al-urata 'alata. Engkau melihat ada orang-orang yang miskin, kismin, ya? Tahu kismin? Miskin 101%. Ra'iyul ghanam kerjanya, ya. Itu menunjukkan strata paling biasa di Arab. Dia pengembala domba. Kerjanya itu. Ya tatawaluna fil bunyan. Dia nyeker tapi bisa bolak-balik masuk bunyan, gedong. Sekarang kita sebut mall. Sekarang mall itu ada di handphone, ya. Benar enggak? Ada namanya mall apa gitu, ya. Banyak tuh yang antum sebut tuh jadi iklan ntar tuh. Nabi mengabarkan di hadis yang lain, nanti di akhir zaman pasar-pasar sepi. Kenapa sepi? Sekarang sudah mulai sepi? Karena semua orang punya pasar sendiri. Maka bagi para pedagang, jangan masuk buat gedung yang tinggi-tinggi. Buatlah ruang yang bagus-bagus di handphone, ya. Itu baru cuma ciri-ciri kiamat. Berdasarkan ini muncullah ilmu, namanya ilmu akhir zaman. Kaedahnya dua. Satu, tidak boleh tebak-tebakan. Yang kedua, hanya Allah yang tahu kapan terjadi. Tapi kalau sekarang orang mulai tebak-tebakan gimana? Berarti ilmunya tentang akhir zaman salah, keliru. Yang maksa-maksa tahun sekian akan muncul Mahdi dibaiat di Mekah. Sekarang dia sudah keluar-keluar di YouTube. Masa Mahdi ngomong-ngomong di YouTube? Ketemu Yahudi, digorok sama Yahudi. Jangankan Mahdi, intelijen, orang intel, pangkat kolonel, punya rahasia negara, diburu. Apalagi intel langit bernama Al-Mahdi, pasti diburu. Gak mungkin Al-Mahdi kowar-kowar di YouTube. Ngaku-ngaku jadi Satrio Penenget, ya. Satrio Penenget udah ada dulu, 8 orang mungkin lebih, ya. Itu mah Satrio Penenget. Ngaku-ngaku menjadi Ratu Adil, ngaku-ngaku jadi Al-Mahdi. Dan itu ternyata banyak di Indonesia. Saya didatangi beberapa mereka, saya kaget juga, ente Al-Mahdi. Modal cuma jidat lebar, hidung mancung sedikit. Lebih mancung Pak Kiai kita. Tapi dia dengan tawaduk langsung mengatakan, ana lastu minal habaib. Saya bukan habaib. Padahal hidungnya meyakinkan sekali itu. Jidatnya juga lebar. Tapi tidak ngaku Al-Mahdi. Alhamdulillah. Banyak hari ini yang ngaku. Saya lihat ternyata orang mulai stres. Ketika virus berkembang, orang lagi cari tempat untuk mencari keselamatan. Ini baru satu virus, dua virus. Nanti kalau datang lagi virus, karena kata WHO virusnya ada 6. Siap-siap tegang ya. Sisa berapa lagi? Habis 2. 4 lagi, Pak. Nanti tambah banyak yang mengaku Al-Mahdi. Saya akan selamatkan umat manusia. Dia aja enggak selamat besok karena COVID. COVID. Nanti 2026, 2027, 2028 di puncak-puncak orang akan banyak mengaku dirinya Al-Mahdi. Siap-siap untuk menolaknya ya. Ilmu mengenai ini sudah ditulis oleh Imam Suyuti, oleh Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir. Insyaallah kalau umur panjang nanti kita buat pembahasan man huwal mahdi. Insyaallah kita simpulkan hadis ini. Nabi ditanya mengenai Islam, iman, ihsan, kiamat. Kesimpulannya ada pada kalam Nabi. Nabi tanya Umar, Umar ni paling serius melihat orang, liatin siapa ini. Saking seriusnya dia, orang itu pergi, dia berongol dari pintu. Kok tiba-tiba hilang? Jadi sekedip mata, buka mata hilang di luar pintu. Ketika Umar mulai curiga, Nabi kemudian mengatakan, ya Umar, atadri manisa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya? Akhirnya Umar tidak jadi berpikir aneh-aneh. Cukup dia katakan, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Ini adab. Ini adab kalau di hadapan guru. Tidak boleh show up, sok-sok alim di depan guru. Kecuali lagi ujian. Umar bukan lagi diuji. Umar lagi dialihkan Rasulullah. Apa kata Nabi? Zalika Jibril. Itu adalah Jibril kawanku. Ja'akum liu'allimakum dinakum. Inilah kesimpulannya. Datang kepada kalian mengajarkan din kalian. Apa arti din? Agama. Dulu orang Melayu lama sebut ugama. Ya. Agama berarti ada 4 pilarnya. 1/4 pada fikih muncullah mazhab al-Islam. Maka ketika orang ingin al-Islam berfikih wajib bermazhab. Masjid Syaiful Islam, mazhabnya apa? Yakin? Serius? Alhamdulillah, nyambung kepada Rasulullah. Yang kedua, akidah. Akidah, di sini akidah apa? Ahlussunnah, riwayat Imam Asy'ari. Riwayat, harus ada periwayatnya. Enggak boleh langsung-langsung bilang kalam Allah, kalam Rasul. Kita kan enggak ketemu dengan Rasul. Dan yang ketiga, bertasawuf enggak? Bertasawuf. Zikirnya ada tekniknya enggak? Ya. Ada, itu namanya tariqah. Tariqah itu jalan, jangan lama-lama di jalan. Ujung jalan adalah hakikat. Hakikat itu artinya ilmu yang mengantarkan kepada yakin. Yakin kalau sempurna namanya ma'rifat. Itulah ma'rifat engkau memandang dalam sholatmu, tapi tiadalah engkau memandang kecuali dialah yang memberikan pandangannya. Jadi ma'rifat itulah al-ihsan. Kalau boleh kita terjemah, al-ihsan ma'rifatullah. Ihsan itu adalah ma'rifatullah. Ulama kita dulu mengatakan awwaluddin ma'rifatullah, dan 1/4 terakhir. Jika ingin sempurna agama, harus mengerti ahwal akhir zaman. Akhir zaman ini akan banyak yang mengaku dirinya kelompok Al-Badr. Al-Badr ditandai dengan gerakan 313 wali-wali kutub. Nanti akan banyak tuh tentara Al-Badr. Al-Badr, Al-Badr. Akan banyak nanti. Hati-hati ini semua ada yang asli, ada yang tidak asli. Akan ada yang ngaku wali, dia bukan wali. Yang ngaku Mahdi, ternyata dia Dajjal. Ini zamannya. Maka jangan hanya berhenti pada ilmu tariqah. Harus mulai belajar ilmu akhir zaman. Saya pun baru faham 2 tahun ini ketika diberi Allah hadiah corona. Maka saya bersyukur ada corona. Karena saya mengerti ilmu ma'rifat akhir zaman. Inilah awalnya. Ya. Kalau Bapak Ibu umur panjang akan faham apa yang saya maksud. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Thank you.